السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini yang penuh dengan bahagia, penuh dengan kegembiraan, dengan keceriaan, penuh dengan rahmatullah dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menunaikan salat Idul Fitri dengan berjamaah. Dan ini adalah keutamaan yang besar bagi setiap kita. Kemudian, wahai kaum muslimin, melihat kondisi masyarakat di zaman sekarang ini, masyarakat yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam beberapa riwayat dengan beberapa lafadznya, au fi makna yang kami sebutkan dengan maknanya, yati alaikum atau satakunu fi akhir zaman, akan terjadi nanti di akhir zaman, di mana manusia di waktu itu unasun salihun qalilun fi unasin su'in kathirin, akan terjadi di satu zaman nanti manusia-manusia yang saleh jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang tidak saleh atau ahlul maksiat, orang-orang yang buruk. Terjadi di zaman kita sekarang ini perbandingan antara orang-orang yang saleh dengan orang-orang ahlul maksiatnya, ahlu tauhidnya dengan ahlu syiriknya, ahlu sunnahnya dengan ahlul bid'ahnya, orang yang taat kepada Allah dengan orang yang maksiat kepada Allah, lebih banyak yang mungkar, lebih banyak yang musyrik, yang mubtadi ahlul maksiat, dibandingkan dengan orang-orang yang saleh yang berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Hal ini termasuk sunnatullah wa ikum muslimin. Hal ini termasuk dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena memang manusia yang akan dilemparkan ke dalam nar lebih banyak daripada yang akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Sebagaimana hadis yang sering kita sebutkan, ketika nanti di yaumul kiamah, awwalu man tud'a yaumul kiamati Adam, orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah nanti di yaumul kiamah adalah Adam. Siapakah Adam itu? Abul Bashar, bapak manusia semuanya. Fatatara'a lahu dhurriyyatahu, kemudian ditampakkan kepada Adam keturunannya. Kita semuanya ada di waktu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam untuk memisahkan Orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam jahannam dengan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Maka ketika Adam bertanya, berapa ya Allah yang harus aku keluarkan? Kam ukhrij, berapa ya Allah yang aku harus keluarkan, yang harus dipisahkan antara orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka dengan yang dimasukkan ke dalam al-jannah. Allah mengatakan, fi kulli mi'atin tis'atan wa tis'ina bi'fan ilan nar. Pada setiap hitungan 100. Pada hitungan 100 orang, 99 dilemparkan ke dalam neraka. Cuma satu yang akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Pada hitungan 100, 99. Bukan hanya 50% surga neraka. Tetapi sedemikian besarnya perbedaan yang ada. 1:99. Maka para sahabat, ya Rasulullah, kalau diambil setiap kita dalam bilangan 199 orang, berapa jumlah kita yang dimasukkan dalam al-jannah? Maka beliau menyebutkan, betul memang wahai para sahabatku, inna ummati bainal umam katharatin bayda fi thardil aswad. Umatku dibandingkan dengan umat-umat yang ada, yakni orang yang akan dimasukkan ke dalam al-jannah dibandingkan yang lainnya, itu memang sedikit sekali. Bagikan seperti rambut putih, bulu putih yang ada pada banteng yang besar, yang hitam legam. Satu itu rambut yang putih itu adalah umatku, kata Nabi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari apa yang tadi kami sampaikan di atas, memberitahukan kepada kita betapa sedikitnya orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti Rasulullah, untuk bisa mengenal agama ini, sedikit sekali di antara sekian banyak umat yang ada. Karena itu wahai kaum muslimin yang berbahagia, ikhwanul akhwat, bapak dan ibu-ibu semuanya, ketika diri kita menjumpai walhamdulillah Allah memberitahukan kepada kita ilmu tentang tauhidullah, ketika kita diberi kesadaran oleh Allah untuk ittiba'us sunnah, ini nikmat pilihan dari pilihan yang ada. Ini nikmat besar yang 99 per 100-nya tidak mendapatkannya, atau dalam satu banteng hitam semuanya cuma satu bulu saja. Maka yang seperti ini wahai kaum muslimin harus kita syukuri. Harus kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu agung bisa mengenal tauhid. Sungguh seorang itu bisa mengenal tauhidullah. Yang dengan itu wahai kaum muslimin, kita sekarang sedikit kami akan sampaikan nikmat itu diukur dengan manfaatnya. Nikmat rumah besar umamanya nikmat. Nikmat kendaraan lebih mewah, lebih nyaman, terasa lebih nikmat. Nikmat uang lebih banyak, lebih senang. Nikmat sehat, dilihat dari sisi manfaatnya. Nikmat tauhid, wahai kaum muslimin, kami ingatkan untuk kita besar-besar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tauhid, di mana dengan tauhid seorang dijamin al-jannah. Dan itu syarat mutlak seorang masuk dalam al-jannah. Pembahasan ini sering kita sebutkan. Demikian pula seorang yang dia mendapatkan nikmat tauhid, kalaulah Allah takdirkan karena kemaksiatan yang dilakukan dimasukkan terlebih dahulu ke neraka, tetapi ketika dia memiliki tauhid, mati tanpa syirik, jaminan surga bagi dia. Walaupun setelah terlebih dahulu na'udzubillahi min dzalik, karena dosa dan perbuatan dia, Allah kemudian hendak menyiksanya, maka disiksa, tetapi tidak kekal. Pada suatu saat nanti dia akan keluar dari neraka dan dia mendapatkan syafaat dari nabi, syafaat malaikat, syafaat salihin, syuhada, syafaat anak-anak yang saleh. Syarat utamanya adalah tauhid. Alangkah besarnya nikmat ini pengaruhnya. Alangkah besarnya nikmat ini pengaruhnya kaum muslimin. Doa anak kita sampai kepada kita syaratnya tauhid. Kalau tidak bertauhid, anaknya soleh apapun, berdoa kaya apapun, tidak akan mungkin sampai kepada kita. Walhamdulillah, pengaruhnya besar, nikmatnya besar, manfaatnya besar. Amal perbuatan apapun yang kita lakukan, sholat kaya apapun yang kita kerjakan, sebanyak apapun kita puasa, zakat, haji, umrah berkali-kali, tetapi kalau tidak tauhid, tertolak itu semuanya. Walhamdulillah wa ikhwan wa akhwati rahimani wa rahimakumul jami'an. Nikmat besar yang langka adanya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah akan sesatkan siapa saja yang Allah kehendaki. Hidayah datang kepada kita tidak bisa dikarang-karang, tidak bisa direka-reka. Itu semata minallah wa ikum muslimin. Bukan karena ustadznya, bukan karena temannya, pihak-pihak. Bukan. Itu minallah jalla wa'ala. Ustadz, teman, pergaulan itu min asbab. Sebab. Tetapi sang penentunya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan hal itu dalam Al-Quran. Falala fadl 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. Kalau bukan karena rahmatullah dan keutamaan dari Allah, kalau bukan karena kasih sayang dari Allah, kalau bukan karena kasihannya Allah kepada kita, kalau bukan karena keutamaan Allah yang Allah limpahkan kepada kita, sungguh ma zaka minkum min ahadin abadan. Sungguh tidak seorang pun di antara kalian yang bisa membersihkan diri. Tidak bisa seorang di antara kalian untuk bisa di atas sunnah, di atas tauhid, di atas syariah. Ini semuanya adalah minallah jalla wa'ala. Yang kita harus syukuri, kita berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hidayah yang kita butuhkan setiap saat. Dari mana kita tahu itu, wahai kaum muslimin? Karena setiap saat kita diperintahkan mengucapkannya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami ke jalan yang lurus. Walaupun orang tersebut sudah di atas ilmu syar'i, tetapi tetap dia harus meminta hidayah. Jangankan kita, semua para ulama, semua para tabi'in, para sahabat, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, selalu dan selalu, bahkan menjadi rukun dalam salat setiap kaum muslimin, meminta al-hidayah. Ini menunjukkan betapa pentingnya al-hidayah bagi kita. Betapa pentingnya petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita. Setiap hari, setiap saat harus kita mendapatkannya. Kalau satu hari kita tidak mendapatkan hidayah dari Allah, kita akan melengos, kita akan jatuh pada penyimpangan, kita akan terbalik, terjungkil, kita akan menyimpang dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan waspadailah hal yang seperti ini, kaum muslimin. Karena sesungguhnya setiap kita, sebelum kita mati, masih mungkin yang namanya syaitan menyesatkan kita. Masih mungkin selama kita masih hidup, masih mungkin syaitan berusaha terus untuk menyimpangkan kita dari al-hidayah. Karena itu kita diperintahkan memohon kepada Allah al-hidayah setiap saat. Dari sini wa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setiap kita setelah mengerti betapa besarnya hidayah secara singkat yang kami sampaikan tadi di atas, harus menunaikan asbab-asbab untuk menggapainya. Setiap kita ketika mendapati satu nikmat ini manfaatnya besar, maka kita akan berusaha meraihnya. Misal umpamanya, nikmat berupa harta, uang. Setiap kita tahu uang itu manfaat. Karena itu setiap kita melakukan berbagai macam usaha-usaha untuk mendapatkan uang tersebut. Jungkir balik. Setiap hari Kita berusaha mendapatkan uang karena kita membutuhkannya dan kita tahu pentingnya uang. Adapun hidayah kaum muslimin, lebih dari itu penggambarannya. Yang telah tadi kami sampaikan sekelumit pentingnya hidayah di atas sunnah dan tauhid. Tentunya harus kita lakukan berbagai macam asbab, berbagai macam faktor untuk kita mendapatkannya. Berikut ini kaum muslimin kami sampaikan sekelumit dan ini murojaah dari sekian banyak yang telah disampaikan oleh asatidah dalam ta'lim kita atau daurah-daurah atau muhadharah-muhadharah yang ada. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa hidayah itu harus kita kejar, harus kita raih, harus kita melakukan asbab-asbabnya agar Allah senantiasa memberikan petunjuk itu kepada kita. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana." Dan orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh dengan menggunakan "Walladzina jahadu fina," berjihad pada kami, yang bersungguh-sungguh meluapkan segala usaha untuk meraih petunjuk kami, untuk mengerti jalan-jalan kami, jalan hidayah, jalan sunnah, jalan tauhid, jalan ini, jalan itu, jalan jalan tentang salat, jalan amal saleh yang banyak, dia berusaha untuk mendapatinya, maka kami akan memberikan hidayah tersebut kepada dia. Lanahdiyannahum, sungguh-sungguh kami akan memberikan hidayah tersebut kepada dia. Yang dimaksudkan dengan kalimat ini, wahai umat, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an, adalah setiap kita harus belajar. Setiap kita harus memiliki ilmu. Dengan kita memiliki ilmu, dengan kita mengkajinya, itu bentuk usaha meraih al-hidayah min Allah Jalla wa'ala. Karena yang namanya hidayah itu adalah cocoknya seseorang dengan hal-hal yang Allah maukan. Itulah yang namanya hidayah, petunjuk. Kalau kita sesuai dengan apa yang Allah maukan, di saat itulah seorang di antara kita mendapatkan hidayah dari Allah. Kita bisa di atas tauhid, masya Allah, tanpa syirik akbar, tanpa syirik asghar, lurus dia, masya Allah. Orang tersebut mendapatkan al-huda. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, "Walladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman dan tidak mencabur adukan keimanannya dengan kezaliman, yakni dengan kesyirikan, alias dia di atas tauhid dalam hidupnya, maka bagi mereka jaminan keamanan dari neraka dan bagi mereka hidayah. Dan itulah kata Allah, orang-orang muhtadun yang mendapatkan hidayah. Ketika kita dia belajar sunnah, mengkaji kitab, mempelajari ini, kita menjadi tahu dan kita mengamalkannya, maka di saat itulah kita berarti mendapatkan al-hidayah. Karena itu, kaum muslimin, perhatikan, semua kaum muslimin yang mengerjakan salat, mereka dalam salat-salatnya membaca Al-Fatihah, di antara ayatnya ihdinash shiratal mustaqim, tetapi kenapa tidak kunjung mereka mendapatkan hidayah di atas tauhid? Di antara mereka muslimin namun masih melakukan kesyirikan, syirik akbar bahkan. Di antara mereka muslimin namun tidak pernah mengenal sunnah, padahal dia berdoa ihdinash shiratal mustaqim. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan asbab mendapatkan hidayah. Dia tidak mau belajar mengerti tentang hidayah yang telah ada di dalam nas Al-Quran wal hadis. Itu petunjuk. Al-Quran sebagai hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Kita mengkajinya makna mendapatkan hidayah. Hadis Nabi sebagai petunjuk. Siapa yang mempelajarinya maka faqad ihtada, dia telah mendapatkan hidayah, kata Nabi. Namun barang siapa yang menyimpang dari petunjuk Nabi, faqad halak, maka sungguh dia telah binasa. Ternyata akibat tidak pernah belajar, mereka seperti apa itu adanya, muslim tetapi jauh dari Islam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, nikmat hidayah ini Harus kita syukuri, harus kita jaga, harus kita rawat. Setiap kita mementingkan satu hal ini. Jangan pernah terfikirkan, ya umat, dakwah kita ini membutuhkan kita. Tidak sama sekali. Oh, kalau kita istiqomahkan ustadznya yang jadi besar. Tidak, wahai kaum muslimin, bukan itu. Kalau kita istiqomah nantikan pondoknya jadi besar, bukan. Setiap kita membutuhkan yang namanya istiqomah di atas itu. Setiap kita yang akan mempertanggungjawabkan nanti di yaumul kiamah. Nabi menjadi besar bukan karena umatnya. Umatnya nanti di yaumul kiamah akan disebutkan nafsi-nafsi. Hari ini sendiri-sendiri. Hari ini masing-masing. Setiap kita membutuhkannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimah jami'an. Sedikit kami akan sampaikan sebagai penutup khutbah yang singkat ini. Adalah tentang pentingnya istiqamah di atas al-haq. Setelah Allah memberikan kepada kita petunjuk yang mahal harganya. Sungguh kalau ada orang dikasih. Kamu saya kasih setiap bulannya 10 juta. Atau bahkan 100 juta. Asal kamu jadi salafi. Apakah dengan itu dia akan menjadi salafi? Salafi itu adalah hidayah min Allah. Keyakinan yang terpatri dalam hati tidak bisa dipaksa. Itu min Allah Jalla wa'ala. Betapa mahalnya hal ini, wahai kaum muslimin, harus kita syukuri dan kita jaga, kita rawat, kita istiqamah di atasnya. Sampai kita mati. Dan orang yang istiqamah, wahai kaum muslimin, disebutkan dalam Al-Quran, Allah sebagai penjamin surga bagi dia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina qalu rabbuna Allah humma saqamu tatanazul alil malaikatu alla taghafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati kuntum alladhi kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tafsiran kalimat ini adalah dia di atas tauhid tanpa syirik, di atas syariat tanpa bid'ah, di atas istiqamah ketaatan. Dan dia berusaha mengurangi kemaksiatannya. Walaupun mungkin dia jatuh, tapi taubat. Dia jatuh maksiat, disifar, taubat terus. Ini tafsirannya. Orang-orang yang mengatakan Rabbun Allah. Kemudian dia istiqamah terus. Walaupun godaan, rintangan, rayuan, hambatan, kendala banyak dalam kehidupan dia. Tetapi dia istiqamah, enggak pedulikan yang lainnya. Dia ingin di atas hal yang ini terus. Walaupun ada ajakan untuk maksiat, ada ajakan bisnis yang haram, ada ajakan ini, ada ajakan itu, ada yang marah, ada yang mengumpat, ada yang mencibir. Halli wali itu semuanya. Apa itu halli wali? Tidak diambil pusing itu semuanya. Tinggalkan itu semuanya. Yang penting saya istiqamah, istiqamah. Apa yang akan diraih oleh orang tersebut, ya kaum muslimin? Allah menyatakan, tatanazzalu alaihimul malaikatu. Malaikat-malaikat Allah akan turun kepada mereka mengatakan alla taghafu wa la tahzanu, janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian merasa sedih. Hal ini diucapkan dalam tafsirnya kaum muslimin adalah ketika dia meninggal dunia, maka malaikat memberitahukan kabar ini, jangan kau takut dengan masa setelah kematianmu. Di alam kuburmu kau dijamin oleh Allah. Tidak ada rasa takut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut. Di alam kuburnya aman. Di alam mahsyarnya aman. Di alam terus tidak ada rasa takut. Wa la tahzanu. Malaikat juga memberitahukan ketika dia mati diberitahukan. Jangan kau sedih. Keluarga yang kau tinggalkan, anak istrimu yang kau tinggalkan, jaminan Allah yang akan merawatnya, Allah yang akan memenuhi kebutuhan mereka. Jangan kamu bersedih. Wa abshiru bil jannah. Dan bergembiralah engkau, dipastikan masuk dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rabb, Kalau seandainya mudah-mudahan kita meminta kepada Allah, nanti di saat kita mati, malaikat memberitahukan berita ini kepada kita. Jangan engkau takut. Tidak ada lagi rasa takut untukmu. Dan jangan kau sedih. Anak istrimu dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bergembiralah janji Allah surga untukmu. Masya Allah. Alladzi kuntum tu'adun. Yang telah Allah janjikan untukmu ketika engkau di dunia. Itulah pahala yang Allah siapkan bagi siapa saja yang istiqomah. Allah sebutkan, nahnu awliyaukum. Kami adalah kekasih kalian fid dunya wal akhirah. Kami yang akan merawatmu fid dunya wal akhirah. Bagimu apa yang kau inginkan, bagimu apa yang kau suka di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Inilah pahala bagi siapa saja di antara kita yang telah mendapatkan hidayah, tetap dia istiqomah di atasnya. Walaupun dicibir, walaupun mendapatkan siksaan, walhamdulillah kita tidak mendapatkan siksaan. Adem ayem kita melakukan sunnah dan tauhid. Walhamdulillah. Kalau ada teman yang mencibir, teman kerja, atasan kita menghimpit, menekan untuk meninggalkan sunnah, kita tetap istiqamah. Rizki itu bukan di situ saja. Ahwat kita, walaupun mungkin ada orang tidak suka, tetap saja istiqamah di atas tauhid. Itu kita butuhkan setiap kita. Agar kita mendapatkan janji yang disebutkan dalam ayat ini, wa kaum muslimin, rahimani wa rahimahum jami'an. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa jami'an. Istiqamah ini harus kita laksanakan dan harus kita penuhi. Di antara sebab istiqamah adalah bergaul dengan orang-orang yang saleh. Selalu mendapatkan nasihat, bimbingan, arahan. Ketika kita terjatuhkan pada kemaksiatan, teman yang saleh itu sebagai nasihat bagi kita. Semata adanya teman yang saleh, saya ternasihati oleh dia. Belum orang yang soleh ini menasihati. Belum orang yang soleh ini menegur. Mungkin orang yang soleh ini tidak melihat saya berbuat dosa. Tapi teman yang soleh ini cukup dengan itu. Saya ternasihati. Masya Allah. Di antara sebab istiqamah adalah talabul ilmi. Terus di atas talabul ilmi. Jangan pernah terputus. Sebagaimana hal itu disebutkan oleh para sahabat Nabi SAW. Dan demikian pula oleh Rasulullah SAW. Lau tadumuna ma kuntum indi. Kalau seandainya kalian terus istiqamah, semisal kalian duduk di majelisku, sungguh para malaikat akan berjabat tangan dengan kalian di jalan-jalan kalian dan di rumah-rumah kalian. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahim jami'an. Ini adalah khutbah yang singkat yang hendak kami pesankan kepada diri saya pribadi dan juga untuk hadirin semuanya, supaya kita walhamdulillah bersyukur mendapatkan hidayah dan kita masing-masing untuk menjaga keistiqoman tersebut di atas al-haq yang Allah telah limpahkan kepada kita. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.